Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayat yang ke-59 dari surat Al-An'am. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Mafatihul ghaib, dan di sisinya lah kunci-kunci ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian disebutkan apa saja. Wa ya'lamu ma fi fil barri wal bahri. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun yang di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Tidaklah sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidaklah sebutir biji pun yang ada di kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah maupun yang kering melainkan di dalam kitab yang nyata. Semua tercatat di Lauhil Mahfudz. Taib. Kemarin saya sampaikan juga kepada kalian hadis Salim bin Abdullah tentang mafatihul ghaib. Kalau saya membacanya taknya dipanjangkan mafatihu syaralat. Yang benar ngikuti wasan mafail bukan mafail. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci-kunci ghaib ada lima. Perkara yang ghaib ada yang lima yang tidak diketahuinya kecuali oleh Allah. Yang pertama, karena setelah Rasul mengatakan mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah, beliau membacakan surat apa, ayat keberapa. Ya. Beliau kemudian membacakan surat Luqman ayat ke 34. Yang pertama sebutkan dari lima ini, ya, tentang ilmu sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Perkara yang ghaib, kita nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi karena Allah dan Rasulnya memberitakan adanya hari kiamat, maka kita meyakininya, yakin dengan seyakin-yakinnya atas tikutam pembenaran yang sempurna yang tidak terjangkiti sedikit pun oleh syak walaupun raib, keraguan-keraguan maupun kebimbangan. Itulah keimanan yang bermanfaat bagi pemiliknya, yang dengannya lah dibedakannya mana yang mukmin, mana yang kafir. Adapun meyakini sesuatu yang bisa dilihat dengan panca indera kita, enggak ada gunanya. Namanya sesuatu yang terlihat, ya wajar kalau yakin. Nah, ini perkaranya tidak dilihat dan enggak tahu kapan terjadinya, namun yakin. Apa yang mendasarinya kok dia yakin? Karena itu pemberitaan dari Allah dan Rasul. Wa yunazzilul ghaiz, lah malah tak sebutin. Yang kedua, masalah apa? Turunnya hujan. Itu pun satu orang pun enggak ada yang tahu. Sampai pun pengamat cuaca, sebatas perkiraan cuaca, enggak bisa memastikan. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mendung. Ketika Allah belum menghendaki hujan turun, tidak setetes air pun turun dari langit. Terkadang cuaca cerah, tiba-tiba hujan deras. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan kadang masih satu wilayah, sebagian hujan, sebagian tidak. Bagi orang beriman, akan semakin menguatkan keimanannya bahwa Allah Maha Kuasa. Allah yang mengatur alam semesta dengan hikmah. Taib. Yang ketiga, sebutkan. Wa ya'lamu ma fil arham. Yaitu tentang janin yang ada di rahim. Itu pun hanya Allah yang tahu. Allah yang meletakkan, menempatkan janin itu fi qararin makin. Berada di tempat yang kokoh, terlindung si janin itu di dalam rahim sang ibu, diletakkan di tempat yang aman dari posisi perut sang ibu, terlindung. Allah yang tahu janin itu pria atau wanita. Adapun adanya alat-alat atau teknologi canggih, itu pun sebatas perkiraan. Memastikan tetap nggak bisa. Tidak semua hasil USG betul-betul sesuai dengan kenyataan. Yang keempat, ya, apa yang akan dilakukan oleh manusia di hari esok. Wa matatil nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan diusahakan di esok hari, apa yang akan dilakukan, akan yang apa yang akan diperbuat. Enggak tahu. Bisanya berencana. Malam sudah berencana, memprogram besok aktivitasnya ini. Belum tentu apa yang dilakukan di hari esok sesuai apa yang diprogramkan. Kadang orang niat mau safar, sudah persiapan segala sesuatunya. Terkadang urung, ada halangan, enggak jadi safar. malam sudah rencanakan, pokoknya besok nyadap, berangkat jam sekian. Allah takdirkan hujan, nggak jadi nyadap. Dari itu semua, barakallahu fikum, menunjukkan tentang lemahnya kita sebagai hamba. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Bisanya hanya berencana, berusaha. Adapun hasil dari apa yang direncanakan dan diusahakan, hak mutlak Allah yang menentukannya. Maka dari itu, hendaknya kita sebagai hamba yang lemah, kita harus bersandar, ta'alluq, menggantungkan hati kita, harapan kita, di dalam mendatangkan kemanfaatan maupun terhindarnya dari bala, kemadharatan, harus hanya kepada Allah semata. Jangan manusia yang keadaannya lemah malah bergantung dengan sesama manusia lainnya atau sama makhluk. Bergantunglah, berharaplah kepada Zat yang maha sempurna, yang maha kuat, yang memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat yang sempurna. Yang terakhir, tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia meninggal. Demikian pula tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia itu meninggal. Itu pun rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Terkadang seorang berdomisili di sebuah daerah, dari lahir di situ. Tapi Allah menghendaki meninggal yang gak di situ, dia akan keluar ke suatu daerah yang Allah tentukan, memang ninggalnya di situ. Ninggallah di sana. Dan terkadang orang dari luar, berkunjung ke suatu daerah lain, padahal bukan penduduk aslinya, tapi Allah menghendaki tinggal di situ, ya tinggal di situ. Atau kadang meninggal di jalan, atau meninggal di hutan, atau di tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kadang di laut tenggelam, atau di sungai, atau di kolam. Imani, semua itu Allah telah menentukannya berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu akan tenang. Qala Allahu 'azza wa jalla, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa seseorang melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan berdasarkan hikmahnya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman bahwa itu adalah ketentuan dari Allah, yahdi qalbah, Allah akan tunjukkan hatinya. Maksudnya Allah akan bimbing hati dia untuk bersabar, tabah menghadapinya, tenang menghadapinya. Karena dia beriman. Tapi yang tidak beriman, maka akan berontak, merasa enggak terima. Bukannya tenang, malah semakin gundah. Bersama dengan gundahnya dia, berontaknya dia, musibah pun ya tetap aja terjadi. Apa karena gundah memberontak lantas Allah urungkan musibah itu yang sudah ditetapkan oleh Allah, kemudian hilang karena gundahnya dia, tidak terima dia? Tidak. Apa yang sudah Allah tetapkan tetap terjadi. Maka dari itu, imanilah bahwa itu sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan Allah bimbing hatinya untuk tenang, ridho. Tabah di dalam menghadapinya. Kadang orang mendapat musibah sampai guling-guling, bahkan sampai aurat terbuka dalam keadaan musibahnya tetap terjadi, namanya sudah Allah tetapkan untuk terjadi menimpa dirinya. Itulah pentingnya keimanan, kedudukan yang tinggi keimanan pada jiwa seseorang. Itulah mafatihul ghaib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Luqman. Kita kembali kepada ayat yang sedang kita pelajari, surat Al-An'am ayat yang ke-59, yang ayat ini juga menjelaskan tentang keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang meliputi perkara yang zahir, yang nampak dengan panca indera kita, maupun yang batin, yang tersembunyi. Kita ulas kembali keterangan beliau rahimahullah. Yang punya kitab silakan disimak. هَذِهِ الْآيَةُ الْعَظِيمَةُ مِنْ أَعْظَمِ الْآيَاتِ تَفْصِيلًا لِعِلْمِهِ الْمُحِيطُ. Ayat yang agung ini merupakan seagung-agungnya ayat tafsilan li ilmihi al-muhit, yang merinci tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala sesuatu. Wa annahu syamilun lil ghuyubi kulliha, bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi perkara-perkara yang ghaib seluruhnya. Alati yuttali'u minha ma syaa'a min khalqih, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan di antara perkara yang ghaib tadi kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Perkara-perkara tentu Allah tampakkan, itu pun orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, seperti Rasulnya, Nabinya. Itu pun tidak semua dari perkara yang ghaib ditampakkan. Maka di sini disebutkan minha litab'id, sebagian. Menunjukkan di sana ada perkara ghaib yang betul-betul enggak Allah tampakkan. Di antaranya lima yang disebut dalam surat Luqman. 6. Tentang kapan terjadinya hari kiamat, turunnya hujan. 6. Rahim, janin yang ada di rahim. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh seseorang di hari esok. Demikian pula di bumi mana dia meninggal. Itu sama sekali enggak Allah tampakkan hatta kepada Rasulnya. Adapun perkara ghaib yang lainnya, ada di antaranya Allah tampakkan. Itu pun khusus pada orang yang Allah kehendaki, tidak semua makhluk. Wa katsirun minha, dan kebanyakan darinya, dari perkara-perkara yang ghaib tadi, tawa ilmahu anil malaikah, Allah menutup ilmunya dari malaikat. Artinya enggak Allah tampakkan sama sekali, betul-betul Allah tutup, Allah rahasiakan sampai pun terhadap para malaikat sebagai hamba Allah yang muqarrabun, hamba-hamba Allah yang dekat dengannya. Demikian pula al-anbiya, al-mursalin, Allah pun tutup, rahasiakan dari para nabi atau terhadap para nabi dan apa dan rasul. Kalau kedua makhluk ini, yaitu dari kalangan malaikat dan para nabi dan rasul yang mereka merupakan hamba-hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang dekat dengannya, itu saja Allah tutup, Allah rahasiakan dari mereka, fadlan an ghairihim minal alamin, terlebih lagi dari yang lainnya dari alam semesta ini. Maka dari itu, bohong, dusta mereka para tukang ramal, tukang dukun yang mengetahui perkara yang gaib. Kadzabun, pendusta. Kalau misalkan ya mereka para penjudi-penjudi itu pasang togel, datang ke dukun, mbah dukun, besok yang akan keluar nomor berapa? Komat kamit sekian, pasang. Kalau seandainya dukun itu benar-benar tahu, kenapa enggak dukun yang pasang itu besar-besaran, biar bangkrut bandar judinya. Bohong. Nah, Mbah Dukun, toko saya sepi. Gimana Mbah Dukun? Komat kami pasang ini. Kalau seandainya Mbah Dukun itu bisa mendatangkan penglaris, kenapa Mbah Dukunnya enggak buka toko besar-besar biar cepat kaya? Lah Mbah Dukunnya aja banyak yang kere. Nah, datang lagi mau nyalek. Mbah Dukun, nah, gimana kor besok saya menang dalam pilihan? Komat kamit, komat kamit. Waduh, pasang sabuk raja-raja. Sampai ada yang datang, caleg yang gagal itu ke rumah saya. Pak Ustadz, tolong nih sabuk saya dilihat Pak Ustadz. Tabedel itu ternyata isinya raja semua. Pak, pak, kalau pak dukunnya bisa mendatangkan kemenangan dalam caleg, kenapa dia enggak datang pendaftar sendiri jadi caleg? Ngapain jabatan dikasihin bapak? Dia sendiri enggak bisa mendatangkan kemanfaat untuk dirinya sendiri, gimana untuk memberikan manfaat sama orang lain? Secara akal sehat saja sudah mudah dinalar. Tapi lagi-lagi yang namanya kesyirikan itu akan menjadikan pelakunya bodoh. Ya, kesyirikan akan menjadikan pelakunya bodoh. Sesuatu yang enggak nalar saja ya dinalar-nalarin, dihubung-hubungkan. Taib, mau-maunya dikibulin. Jangan dikira datang-datang ke mbah dukun itu enggak biaya, enggak ngeluarin duit. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mutafaridun fijabil manafi wadafil madar. Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal dalam mendatangkan kemanfaatan. Maka dari itu bergantunglah kepadanya, berharap kepadanya semata. Allah Maha Tunggal pula dalam menolak kemadaratan. Sehingga berlindung kepadanya ketika ingin terhindar dari madarat. Itu bimbingan Islam. Itulah tuntutan kalimat La ilaha illallah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, jangan bergantung kepada makhluk. Taib. Jadi kalau para malaikat al-muqarrabin, al-anbiya, wal-mursalin itu saja enggak tahu perkara gaib, terlebih lagi dari yang lainnya. Pertandingan-pertandingan itu, baik bola atau mungkin pertandingan apa, itu enggak lepas loh dari perdukunan, yang judi-judi itu. Nah, mau terjadi tandi pertandingan antara klub satu dengan lainnya, datang badukun, kira-kira mana yang menang badukun? Saya mau pasang ini. Nah, badukunnya aja enggak tahu. Nah, Allah Akbar, bodohnya orang yang berbuat kesyirikan. Dia dialihkan, bertawakal, bersandar kepada makhluk yang lemah, ya, dipalingkan ya dari bersandar kepada Allah menuju makhluk yang lemah. Lemah, bersandar kepada yang lemah, sama-sama lemah. Orang yang faham tentang syarat Islam, dia akan kepada Allah bersandar. Kepada Allah dia menggantungkan harapan. Mohon pertolongan kepadanya. Wa annahu ya'lamu fil barari wal qafari. Al barari artinya padang sahara, al qafar tanah kosong, minal hayawanat di padang sahara, tanah yang kosong. Nah, terutama di wilayah Timur Tengah banyak di sana padang sahara. Kalau di Indonesia secara umum banyak tumbuh-tumbuhan. Ketika di tengah-tengah padang sahara kayak gitu, nah, tanah begitu lapang, luas, hanya pasir, gundukan pasir, batu. Kadang berpikir apa ada kehidupan. Allah yang tahu semuanya, apa yang ada di situ. Minal hayawanat, baik berupa binatang-binatang yang ada padanya. Ada binatang yang hidup di situ, ada kehidupan. Demikian pula wal asjar, pohon-pohonan yang tumbuh di situ. Walaupun padang sahara seperti itu, kadang tumbuh di situ pohon, pohon-pohon tertentu. Nah, Allah tahu. Kalau kita manusia mungkin berpikir, apa ya ada pohon, apa ya ada binatang. Disebabkan keilmuan yang terbatas yang ada pada kita. Allah sempurna ilmunya. Pohon apa yang tumbuh di situ, binatang apa yang hidup di situ, berapa jumlahnya, tahu semua. Disadarkan betul kita barakallahu fikum tentang keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Jangan sampai mengaku-ngaku atau perkara yang gaib. Sekarang ya ikhwan barakallahu fikum, seseorang duduk di sini ya, apa yang ada di balik ini, terjadi apa di balik tembok padahal kita enggak tahu kok. Nah, menunjukkan keterbatasan ilmu yang ada pada kita. Kok bisa-bisanya atau perkara yang gaib. Nah, jangan ikut-ikutan yang seperti itu barakallahu fikum. Kufur, perbuatan kufur. Demikian pula warramal, pasir yang ada di padang sahara tadi berapa jumlahnya, tahu semua Allah. Walhasa, kerikil, debu-debu, turab, Allah tahu semuanya. kita. Jangankan suruh ngitung dan mencari tahu kerikil yang ada di padang Sahara, kerikil di depan masjid aja itu suruh ngitung berapa mumet endasnya, berapa jumlahnya. Nah, belum tentu bisa kehitung semua, bisa jadi masih banyak yang tertinggal. Allah Akbar. Begitu sempurna ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang di daratan. Adapun di lautan, wa insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.